Sedang ku timang, ku sayang-sayang, lalu engkau pergi menghilang. Oh, kau bilang cinta, kau bilang sayang, namun engkau pergi menghilang. Ku menyinta, dia pindah tangan, membuat hatiku kini merana. Sedang ku menyinta, dia tinggalkan aku, membuat hidupku kini sengsara. Kalau ku tahu paria pahit, takkan ku gulai dengan kelapa. Oh, kalau ku tahu bercinta sakit, takkan ku mulai dari semula. Menyinta, dia pindah tangan, membuat hatiku kini merana. Sedang ku menyinta, dia tinggalkan aku, membuat hidupku kini sengsara. Tiada ku sangka, tiada ku duga, kalau kau hanya mempermainkan. Oh, kalau ku tahu bercinta sakit, takkan ku mulai dari semula.